yuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tafsir kita, masih dalam pembahasan tafsir surat At-Takwir. Barakallahu fikum. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'indal 'arsyi matin. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi hadhil ayah, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'indal 'arsyi matin. Aqsamallahu azza wa jalla ala anna hadzal qur'an qawlu hadzal rasulil karim al malaki jibril alaihi salatu wasalam. Di dalam ayat ini kata beliau, Allah azza wa jalla bersumpah bahwasanya Al-Qur'an ini adalah ucapan utusan Allah yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Wa fi ayatin ukhra bayyanallahu subhanahu wa ta'ala wa aqsama anna hadzal qur'ana qawlu rasulin karimin basyari. Tapi di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwasanya Allah bersumpah bahwa Quran ini adalah ucapan putusan Allah yang mulia, yaitu dari kalangan manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga maksud beliau di sini seolah-olah ada ketidaksinkronan ya antara ayat ini dengan ayat yang lain. Dalam surat At-Takwir Allah mengatakan Quran itu adalah ucapan malaikat Jibril. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Haqqah dikatakan Quran itu adalah ucapan Rasul. Nanti akan didudukkan oleh beliau. Di qaulihi ta'ala, yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala uqsimu bima tubusiruna wa ma la tubusirun innahu la qaulu rasulin karim wa ma huwa bi qauli syahir. Maka aku bersumpah dengan apa-apa yang bisa kalian lihat dan apa-apa yang tidak bisa kalian lihat. Menunjukkan di alam semesta ini ada yang bisa kita lihat ya, secara visual, barakallahu, ada juga yang tidak bisa kita lihat. Sesungguhnya Quran itu adalah ucapan utusan Allah yang mulia, yaitu Nabi Muhammad, dan Quran itu bukanlah ucapan seorang pujangga. Surat Al-Haqqah ayat 38 sampai 41. Ya. Farrasuluhuna fi surati takwir rasulun malaki ay minal malaika wa huwa Jibrilu alaihi salatu wassalam. Warrasuluhunaka rasulun basyari wa huwa Muhammadun alaihi salatu wassalam. Sehingga rasul yang dimaksudkan dalam surat At-Takwir adalah utusan Allah dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Sedangkan rasul yang dimaksudkan dalam surat Al-Haqqah itu adalah utusan Allah dari kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Barakallahu fikum. Wadzalilu ala hadza wadhihun. Dan dalil yang menunjukkan hal ini sangatlah jelas. Barakallahu fikum. Nah. Ayo. Huna qala, di sini Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin. Sesungguhnya Quran itu adalah ucapan utusan Allah dari kalangan malaikat yang mulia yang memiliki kekuatan di sisi pemilik arsy yang kokoh. Wa hadza al-wasfu li Jibril, kata beliau. Sifat seperti ini diperuntukkan oleh malaikat Jibril. Li annahu huwallazi 'indallah. Karena dialah yang ada di sisi Allah, yang di dekat Allah. Amma Muhammadun alaihi salatu wassalam fa huwa fil ardi. Adapun Nabi Muhammad, beliau posisinya di bumi. Itu alasan kenapa ahli tafsir menafsirkan rasul di sini adalah di Jibril berdasarkan ayat setelahnya. Iya. Dzi quwwatin 'indadil arsy makin. Barakallahu. Wa hunaka qala, sedangkan di tempat yang lain Allah mengatakan fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu la qaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Nah, Allah mengatakan sesungguhnya Quran itu adalah ucapan utusan Allah yang mulia dan dia bukanlah ucapan seorang penyair. Raddan liqaulil kafir alladzina qalu inna Muhammadan syairun. Ayat ini Allah turunkan untuk membantah pernyataan orang-orang kafir yang mereka mengatakan Muhammad itu adalah seorang penyair. Iya, tidak benar para ulama. Naam. Wa rabbi qauli kahin. Dan Quran itu juga bukanlah mantra-mantra penyihir atau dukun. Barakallahu fikum. Nah, fa ayyuhuma a'zam qasaman? Maka mana yang lebih agung ya dari keduanya sebagai bentuk sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, intinya barakallahu fikum di sini beliau ingin mendudukkan makna rasul pada dua ayat. Jadi rasul yang dimaksudkan dalam surat At-Tahwir adalah malaikat Jibril berdasarkan kalimat setelahnya di quwwatin indadil arsy maki. Nah, karena rasul yang posisinya di sisi Allah adalah malaikat Jibril. Sedangkan ayat yang mengatakan innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair, rasul yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ayat ini turun sebabnya adalah membantah pernyataan orang-orang kafir yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah penyair dan juga mengatakan Nabi Muhammad adalah dukun. Nah, barakallahu fiik. Baik. Itu yang pertama. Nanti akan dibahas terkait dengan bagaimana kaitannya dengan Al-Qur'an itu kalamullah. Itu lebih besar lagi ya. Kalau akidah ahli sunnah kan mengatakan apa? Al-Qur'an itu kalamullah. Iya, bukan makhluk. Tapi di dalam ayat Al-Quran disebutkan Quran itu adalah ucapannya roh rasul. Nah, akan dibahas nanti. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu la qawlu rasulin karim dzi quwwatin au fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu la qawlu rasulin karim. Di dua ayat ini kan Allah bersumpah. Nah, sumpah yang pertama, pada ayat yang pertama Allah bersumpah barakallahu fikum dengan benda-benda langit dan pergerakannya. Ya, dengan bintang, dengan pergerakan bintang barakallahu fikum. Dan terakhir. Pada ayat yang kedua Allah bersumpah dengan apa yang dilihat oleh manusia dan apa yang tidak dilihat oleh manusia. Yang jadi pertanyaan beliau, dari kedua sumpah ini mana yang lebih agung? Kata beliau, as-sani akbar. Ya. Sumpah Allah yang kedua itu lebih agung. Yaitu ketika Allah bersumpah dengan apa yang dilihat oleh manusia dan apa yang tidak dilihat oleh manusia, bahwasanya Al-Quran itu adalah ucapan putusan Allah yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan sumpah yang di sini lebih mulia. Nah, kenapa? Laisa fihi syai'un a'ammu minhu. Sisi yang pertama. Karena pada sumpah ayat kedua ini tidak ada sesuatu yang lebih umum daripada itu. Allah mengatakan bima tubsirun wa ma la tubsirun. Allah bersumpah dengan apa yang dilihat oleh manusia dan apa yang tidak dilihat oleh manusia. Sehingga apa? Semuanya masuk kan? Ya, barakallahu fikum. Nah, sedangkan pada ayat yang pertama Allah hanya bersumpah dengan bintang-bintang dan pergerakannya. Nah, cuman itu saja. Ini sisi yang pertama. Ya. Kenapa? Karena pada ayat yang kedua Allah bersumpah dengan sesuatu yang sangat umum, sangat luas. Apa yang dilihat oleh manusia dan apa yang tidak dilihat oleh manusia. Nah, kata beliau, kullu asya imma nubsiruha aw la nubsiruha. Karena segala sesuatu yang ada bisa jadi kita bisa melihatnya, bisa jadi kita tidak bisa melihatnya. Nah, sehingga maksudnya bersumpah dengan segala sesuatu. Idza aqsamallah bi kulli syai'in. Sehingga pada ayat dalam surat Al-Haqqah tadi Allah bersumpah dengan segala sesuatu. Nah, wahuna aqsama bil ayatil alawiyah faqat. Sedangkan pada ayat di sini dalam surat At-Takwir Allah bersumpah hanya dengan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit saja. Sehingga yang lain tidak masuk, kata beliau. Fala uqsimu bil kunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Hadhihi ayatun alawiyyatun ufuqiyyatun tunasibu ar-rasul alladhi uqsima ala annahu qawlu wa huwa jibril li anna jibril indallah. Nah, kata beliau, ini adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di atas langit. Nah, barakallahu fikum. Tentunya sangat pas dengan utusan Allah malaikat Jibril, yang memang malaikat Jibril itu sisi Allah. Ya, yang juga letaknya di atas langit. Makanya pas. Ketika Allah bersumpah ya untuk menekankan pernyataan kalau Quran itu adalah ucapan Jibril, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang ada di atas langit. Tapi giliran Allah bersumpah Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menggunakan semua makhluknya untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan malaikat Jibril alaihi salam. Amin, ikhwan. Nah. Jadi selanjutnya, fa idza qala qailun, kalau ada yang tanya, kaifa yasifullah al-Qur'ana bi annahu qaulu rasulil bashari war rasulil malaik. Nah, ini saya maksudkan tadi. Bagaimana bisa Allah mensifati Al-Qur'an itu sebagai ucapan utusan Allah dari kalangan manusia dan sebagai ucapan utusan Allah dari kalangan malaikat? Padahal jelas ya, keyakinan aswaja Quran itu kalamullah, ucapan Allah, bukan ucapan makhluk. Nah, ini gimana ini maksudnya? Ya, di dua ayat itu dikatakan Quran itu adalah ucapan Rasulullah dan juga ucapan malaikat Jibril. Fanaqulu, kata Syekh, maka kita katakan, na'am, ar-rasulul malaki ballaghahu ila ar-rasulil bashari war-rasulul bashari ballaghahu ila al-ummati. Benar. Iya. Utusan Allah dari kalangan malaikat menyampaikan Quran tadi kepada utusan Allah dari kalangan manusia. Dan utusan Allah dari kalangan manusia tadi menyampaikan Al-Quran kepada umat. Barakallahu. Itu jalurnya. Fasara qawlu hadza bin niyabati. Sehingga qaul di sini maksudnya adalah sebagai wakil. Ya, bukan ucapan secara hakiki. Barakallahu. Nah, artinya barakallahu fikum, malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai penyampai ya pesan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, barakallahu. Sehingga makna qaulur rasul artinya Quran itu adalah ya wahyu Allah yang disampaikan melalui lisannya utusan Allah. Paham? Bukan berarti Quran itu secara hakiki adalah ucapan Nabi Muhammad, bukan. Atau Quran itu secara hakiki adalah ucapan malaikat Jibril. Sehingga maksud dari dua ayat ini, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad hanya menyampaikan ya, pesan Allah melalui lisan mereka. Paham ya, ikhwan? Ya, jadi bukan menunjukkan kalau redaksi Quran itu berasal dari Nabi Muhammad atau redaksi Quran itu berasal dari malaikat Jibril, bukan. Iya. Nah, dikatakan sebagai ucapan mereka karena mereka hanya sebagai apa? Penyambung pesan. Paham di sini? Ya, barakallahu fikum. Qaulu Jibril bin niyabati wa qaulu Muhammadin bin niyabati, dikatakan sebagai ucapan Jibril karena malaikat Jibril sebagai wakil. Dikatakan sebagai ucapan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sebagai wakil yang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Wal qailul awwal huwa Allahu azza wa jalla. Nah, iya. Yang mengucapkan pertama kali adalah Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Fal Quran qaulullahi haqiqatan, sehingga Quran itu dikatakan sebagai ucapan Allah secara hakiki. Ya, walaupun disampaikan oleh Nabi Muhammad, walaupun disampaikan oleh malaikat Jibril, tidak mengeluarkan sifat Al-Qur'an itu sebagai kalamullah. Kenapa? Karena Rasul, malaikat Jibril hanya menyampaikan saja. Amin, ikhwan. Nah. Baik. Li'annahu al-mutakallimu bihi ibtida'an, karena Allah adalah pihak yang berbicara pertama kali. Wa qawlu Jibril bi'tibari annahu ballaghahu li Muhammadin. Quran itu dikatakan ucapan Jibril ditinjau dari sisi karena beliaulah yang menyampaikan Quran tadi kepada Nabi Muhammad. Wa qawlu Muhammadin bi'tibari annahu ballaghahu ilal ummah. Quran itu dikatakan sebagai ucapan Nabi Muhammad ditinjau dari sisi karena beliau yang menyampaikan Quran itu kepada ummah. Paham di sini cara mengkompromikannya? Ya. Nah, karena dalam satu sisi Quran itu dikatakan sebagai kalamullah, ucapan Allah. Di sisi yang lain, Quran itu dikatakan sebagai ucapan Rasul. Di sisi yang lain, dikatakan Quran itu sebagai ucapan Jibril. Ini gimana maksudnya? Ya, seperti tadi penjelasannya. Ya, Al-Quran secara hakiki adalah ucapan Allah. Karena Allah pihak yang pertama kali mengeluarkan ucapan tadi. Dikatakan malaikat ucapan Jibril, dikatakan ucapan Nabi Muhammad, karena mereka berdua hanya sebagai penyampai, ya, meneruskan para ulama. Nah, kami ikhwan, dari sisi itu, ya, para ulama. Bukan berarti ketika dikatakan Quran itu sebagai ucapan Rasul, sebagai ucapan Jibril, maka merubah, ya, sifat Quran tadi menjadi makhluk. Tidak. Ya, enggak berubah. Tetap sama. Ya, ketika Quran tadi dinukilkan oleh malaikat Jibril, ketika Quran tadi dinukilkan oleh Nabi Muhammad. Ya, tidak merubah Quran tadi sebagai kalamullah yang bukan makhluk. Paham ya, Pak? Kenapa? Karena memang malaikat Jibril dan Nabi Muhammad tidak merubah redaksinya sedikit pun, tetap sama. Paham ya? Nah, barakallahu. Nah, ya ibaratnya kita, ya, barakallahu. Misal saya menyampaikan pesan, ya, Pak Cip, Ana tolong ya sampaikan pesan Ana kepada Pak Gun, saya tolong dijahitkan satu jas. Misal. Ya. Nah, kemudian Pak Cip menyampaikan kepada Agun. Nah, Agun tadi pesan tolong dijahitkan satu jas. Nah, ya, Agun bilang ke anak buahnya, ya, tolong jahitkan satu jas, kata Ustaz Abu Sufyan. Nah, jadi ucapan tolong jahitkan satu jas itu tetap sebagai ucapan saya, kan? Ya kan? Bukan ucapan Pak Cip, bukan ucapan Pak Gun. Ya, enggak berubah. Begitu juga Al-Qur'an ketika disampaikan oleh malaikat Jibril, ketika disampaikan oleh Nabi Muhammad, tetap itu sebagai kalamullah, bukan makhluk. Iya, bukan ucapan barakallahu malaikat Jibril, juga bukan ucapan barakallahu Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok tetap dikatakan ucapan malaikat Jibril, dikatakan ucapan Nabi Muhammad? Karena mereka menyampaikan. Dari sisi itu dikatakan sebagai apa? Ucapan Jibril dikatakan sebagai ucapan Nabi Muhammad. Iya. Kenapa? Karena mereka hanya menyampaikan. Barakallahu. Nah. Sehingga barakallahu fikum mereka para ulama diantaranya Ibnu Taimiyah menyebutkan sebuah kaidah terkait dengan masalah kalam dalam akidah al-wasitiyah. Beliau mengatakan innamal kalamu yudhafu ila man qalahu ya ibtida'an la ila man qalahu muballighan muaddian. Apa ditulis? Hah? Kalau gini kan jelas Pak, nanti kalau bilang belum pernah disampaikan Pak. Innal kalam yudhafu ila man qalahu ibtida'an. Innamal kalamu yudhafu ila man qalahu ibtida'an la ila man qalahu muballighan. Innamal kalamu yudhafu ila man qalahu ibtida'an la ila man qalahu muballighan. Ucapan itu akan disandarkan kepada orang yang mengucapkannya pertama kali, bukan disandarkan kepada orang yang hanya menyampaikan. Ya, gambarannya seperti yang disebutkan tadi. Sehingga ketika sebuah ucapan itu dinukilkan oleh banyak pihak, itu tidak akan berubah. Ya, ucapan itu sebagai ucapan orang yang pertama kali mengucapkannya, walaupun sudah dari ribuan orang. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya. Membalikkan itu penyampai ibtidanya pertama kali. Jadi sebuah pernyataan disandarkan kepada orang yang mengucapkannya pertama kali, tidak disandarkan kepada orang yang hanya menyampaikan saja. Paham ya? Ini kaidah penting nanti. Ketika seorang itu atau pernyataannya itu memberikan konsekuensi dan dia harus memberikan pertanggungjawaban. Iya. Maka yang bertanggung jawab yang mengucapkan pertama kali, yang dihukum bukan yang menyampaikan. Jadi misal dia mengeluarkan sebuah statement pernyataan barakallahu fikum yang barakallahu fikum menuduh gitu ya orang lain. Nah, dan tuduhan itu memiliki konsekuensi hukum. Misalnya dia menuduh orang lain berzina. Gitu ya. Dalam keadaan dia tidak punya saksi. Fulan itu berzina, kata Pak Alan. Gitu ya. Yang dihukum bukan orang yang menyampaikan tadi. Kenapa? Karena itu bukan ucapan dia. Dia hanya sebagai penyampai. Yang kena hukuman siapa? Ya tadi yang pertama kali mengucapkan, siapa yang menyebarkannya? Amin ya kawan. Nah, iya, dari sisi itu langsung diambil dari kaidah seperti ini. Bahwasanya sebuah pernyataan itu akan disandarkan pada yang pertama kali mengucapkan, bukan orang yang hanya sekedar menyambung atau menyampaikannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tidak ditinggalkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.